Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, karena rahmat Allah kita masih bisa hadir di sini, dan juga karena karunia-Nya kita masih bisa berjumpa dalam pintu cahaya menebar kejujuran. Alhamdulillah. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, seluruh kegiatan bisa dijalankan dengan lancar, dan tentunya ridho dan rahmat Allah senantiasa mengiringi hidup kita semua. Amin ya robbal alamin. Masih dalam kemegahan rumah Allah, kami berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan hari ini seperti biasa, pintu cahaya selalu ditemani oleh bunda-bunda yang mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kami ditemani oleh bunda-bunda dari dua majelis taklim, yaitu dari Majelis Taklim Al-Furqan Zain Cililitan Jakarta. Bisa tunjuk tangan bunda? Oh, yang berkerudung berwarna coklat. Terima kasih bunda atas kehadirannya. Dan juga Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum, apa kabar bunda? Sehat bunda ya? Terima kasih semua bunda-bunda sudah menemani Wulan hari ini di Pintu Cahaya. Dan pemirsa, tentunya saya juga tidak sendiri, ada rekan saya yang selalu setia menemani saya. Beliau adalah Budi Firmansyah. Terima kasih Mbak Wulan. Ya. Alhamdulillah, pemirsa Pintu Cahaya TVRI, saat ini pagi ini kita akan berbicara dan membahas mengenai peran ibu dalam mempersiapkan generasi masa yang akan datang. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nandi Ajis SHMH. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya, Pak Kiai, kita nanti akan berbicara mengenai peran ibu dan juga bagaimana ibu ini dalam perkembangan anak di masa yang akan datang. Ya, Mbak Wulan, silakan. Ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sudah kita ketahui bahwasanya peran ibu begitu sangat menentukan dalam menentukan satu generasi bangsa. Oleh karena itu, marilah kita berbincang bersama sebetulnya bagaimanakah peran yang harus dimiliki oleh seorang ibu untuk membentuk generasi bangsa. Sebelum kita berdiskusi tentang ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang baru bergabung di Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Baik pemirsa, kita akan berbincang tentang satu hal, yaitu peran ibu dalam mempersiapkan generasi muda bangsa. Dan perbincangan ini akan diawali oleh rekan saya, Mas Budi, silakan. Terima kasih Mbak Wulan. Pemirsa Pintu Cahaya TVRI dan juga bunda yang berada di Masjid Istiqlal, telah kita ketahui bahwa dalam pandangan Islam, ibu memiliki peran yang sentral, yaitu dalam perkembangan anak. Bahkan dikatakan adalah madrasatul ula, yaitu madrasah yang pertama bagi suksesnya anak di masa yang akan datang. Maka tentunya para pemirsa Pintu Cahaya TVRI, peran ibu harus ditingkatkan bagi pendidikan anak ya. Karena memang inilah peran ibu dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita akan bersama-sama membahas tema kita pada pagi hari ini dengan Bapak Kiai Nandi Ajis. Bapak Kiai Nandi Ajis, sejauh manakah peran ibu ini dalam mempersiapkan generasi yang akan datang? Okay. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Pagi ini saya sangat gembira sekali dan bersyukur pada Allah bahwasanya kembali dapat berjumpa dengan para pemirsa TVRI di seluruh tanah air tercinta. Dan juga lebih-lebih saya sangat bersyukur, gembira bisa berkumpul dengan ibu-ibu majelis taklim di Masjid Istiqlal ini. Dan saya lihat pada pagi ini ibu-ibu fresh and beauty ya. Artinya fresh and segar dan cantik-cantik saya lihat. Mohon maaf ibu tadi bangun jam berapa? Jam 3, jam 4. Ibu-ibu sekalian, Shawkibek itu penyair Mesir mengatakan, Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Bahwa ibu-ibu itu adalah sekolah pertama apabila dipersiapkan dengan baik, yaitu untuk mempersiapkan bangsa dengan dasar-dasar yang baik. Jadi peranan ibu di dalam menentukan perjalanan bangsa dan negara ini sangat urgen, sangat penting sekali. Oleh sebab itu Islam sangat menghargai perempuan. Pada suatu hari, ibu-ibu, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus layani sebaik-baiknya? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi 3:1. Ya. Maka ada dalam nyanyian qasidah itu, ya. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Tugas ibu itu sangat berat. Tugas ibu sangat berat. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Yeah. Itu adalah tugas ibu. Nah, maka ibu-ibu di dalam agama Islam, ya, dosa yang terbesar itu pertama adalah syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibu. Ya. Jadi ada dosa yang disegerakan oleh Allah di dunia ini, jangankan di akhirat balasannya. Dua, yang pertama durhaka kepada orang tua atau ibu. Yang kedua adalah berzina. Berzina, dosanya akan diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Nah sekarang, bagaimana ibu-ibu atau peran ibu-ibu dalam mempersiapkan generasi muda bangsa ini? Pertama, ibu-ibu sudah mengandung. Ya. Mengandung itu repot. Itu mempersiapkan pemuda bangsa. Sebab kalau ibu-ibu nggak mau mengandung, siapakah yang akan melahirkan jenderal? Jenderal, kopral, ya, Hansip. Direktur, inspektur, apalagi? Ya, tukang bubur, tukang bajigur, tukang cukur, dan tukang gali sumur. Itu semua lahir dari ibu. Maka, wahai para pria, wahai para anak-anak muda generasi muda bangsa, hormati ibumu. Coba lihat ibu-ibu kalau mengandung apa cakep. Kalau jalan kayak tentara bawa tamur. Kepala belum nyampe, perut udah mentok. Ya. Terlentang kayak tumbukan pasir, tengkurap takut meledak. Inilah jasa ibu. Begitu melahirkan antara hidup dan mati. Banyak para pemirsa TVRI dan ibu-ibu, orang meninggal karena melahirkan. Tapi ibu di dalam Islam, seorang ibu yang melahirkan, meninggal dan dalam masa nifas, itu meninggalnya meninggal mati syahid. Jadi bukan jadi kuntilanak. Di hati lo beranak dalam kubur. Ah, bohong itu, ya. Jadi dalam Islam diantara meninggal husnul khatimah, mati syahid adalah ibu-ibu yang meninggal waktu melahirkan dan di masa nifas setelah melahirkan. Berapa hari ibu masa nifas, Bu? 40 hari, tapi bisa juga sampai 60 hari, ya. Nah, ibu-ibu, jadi bagaimana mempersiapkan generasi muda bangsa? Begitu lahir, anak itu diazani telinga kanan dan iqomat telinga kiri. Supaya yang pertama dia dengar itu adalah kalimat tauhid. tahu ala sibyanikum bi awwali kalimatin la ilaha illallah. Sabda Rasul, bukalah pertama kali telinga anak kita begitu turun ke bumi itu dengan kalimah la ilaha illallah. Maka tuh bapaknya suruh azan. Bapaknya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar di telinga kanannya. Terus dibisikkan ke telinga kirinya, Komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Nah, ibu itu supaya yang pertama dia dengar itu kalimat tauhid, bukan nyanyian Bang Thoyyib. Ya, hati-hati itu. Bang Thoyyib, Bang Thoyyib, kenapa tak pulang-pulang anakmu? Jangan. Jadi ketika kita menggendong anak itu, biasakan kalimah tauhid. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi anak itu tidur dengan kalimah tauhid. Itulah pesan Rasul, buka anak-anakmu itu dengan kalimah tauhid, ya. Itu penanaman akidah yang pertama, itu ditanamkan oleh ibu-ibu, ya. Nah, maka kata orang Inggris, the mother is the first teacher. Nah, coba ayo semua, the mother is the first teacher. Jadi ibu itu adalah guru yang utama. Jadi anak bisa baca bismillah, anak bisa baca Fatihah, ya, itu gara-gara dari ibu. Nah, jadi ibu itu harus dipersiapkan. Maka ibu kalau anak mau nyusui, kita anak, ya, disusui itu yang kanan dulu, ya, jangan yang kiri dulu, ya. Kita saja yang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus anak berbangkis, hacis, ya. Jangan kata ibunya, asinan bangkoang, nak. Jangan. Jangan samakan dia dengan yang lain, ya. Kata Freud, Freud itu orang Hongaria tapi lama tinggal di Jerman, disebut ahli ilmu jiwa anak. Kata Freud ditulisnya Freud, tapi karena ini Jerman banyak Freud, ya. Nah, kata Freud amat kejam kalau kita menganggap bahwa anak kecil itu tidak ngerti apa-apa. Pada anak-anak kecil itu punya susunan saraf yang dapat merekam kejadian di sekelilingnya. Dia itu meniru dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi, karena Rasulullah mengajarkan kepada anak yang baru lahir kalimah la ilaha illallah. Itu, Bu, ya. Terus apa? Setelah itu 7 hari anak itu setelah dilahirkan, ahsinu asma'a abna'akum. Ini untuk calon-calon generasi muda bangsa ini. Beri nama anak itu yang bagus, ya. Jangan sembarangan memberi nama anak. Tong, kita mah orang kaya, orang miskin, tong. Udah lu, kamu nama lu Mat Peang. Jangan. Mat Doer, jangan. Memberi nama anak sunnah, memakai nama Allah. Tapi kalau nama Allah, harus pakai Abdul. Abdurrahman. Hai. Abdul Syukur, Abdullah, Abdurrahim, ya, Abdul Karim. Atau sunnah memakai nama Muhammad, ya. Muhammad Ibadurrahman, Muhammad Faisal Karim. Itu sunnah. Baik. Sebab Allah itu nanti malaikat malu mau menyiksa orang ada namanya Muhammad. Ya. Ya. Jadi mau masuk neraka tuh kalau ada nama Muhammad, malaikat tuh malu, gitu, ya. Ya? Nah, Ustaz, kita masih akan melanjutkan perbincangan, tapi baik, kita harus saksikan yang berikut ini. Ya. Pintu cahaya menebar kejujuran. Yang Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Dan terima kasih masih bersama Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu peran ibu dalam mempersiapkan generasi muda bangsa. Masih bersama guru kita yaitu Ustadz Haji Nandi Aziz MH yang merupakan Kepala Seksi Perayaan Hari Besar Islam Masjid Istiqlal Jakarta. Silakan Ustadz diteruskan. Nah, ibu-ibu yang menurut sabda Nabi, sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Selanjutnya bagaimana untuk mempersiapkan generasi muda yang handal, yang tangguh, yang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jadi anak itu diberi nama anak yang bagus, kemudian diakikahkan. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ya. Kullu gulamin murtahanun. Bisa dibaca murtahanun atau murtahinun. Artinya tergadai menjadi rungguhan. Ya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Syatun itu ibu kambing artinya. Apa artinya syatun? Kambing. Bahasa kitanya sate. Sate. Oh, sate daging kambing itu. Ya. Kenapa ini anak harus diakikahkan, anak diberi nama yang bagus? Ini tandanya kita bersyukur dan gembira dengan akan datangnya anak itu. Jadi anak itu merasa dieluk-elukan. Oh, kata anak, bangga. Oh, bahwa saya itu kehadirannya ke bumi di keluarga ini, saya diharapkan. Jangan sampai begitu anak lahir, orang tuanya ngomel. Alah, lu tong, nongol lagi, nongol lagi. Nah, jadi anak itu, bahwa saya itu tidak diharapkan. Jadi sambut, supaya bangga tuh anak. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah diberi nama yang bagus, diakikahkan. Ingat, usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Alimu auladakum bisolati idza balagha sab'asinin. Ajari anak-anakmu dengan sholat apabila sudah sampai umurnya 7 tahun. Ya. Jadi diajak sholat. Tapi kalau 10 tahun berani meninggalkan sholat, disabet, ditakut-takutin. Ayo, mamah sabet ya. Atau mamah tidak akan ajak lagi rekreasi. Nanti mamah tidak akan berikan tas kalau masih tidak sholat. Sholat itu ibu harus dipaksa. Ya, dari kecil. Sebab kayak pohon. Pohon itu kalau condong ke jalan, masih kecil bisa dibelokkan. Ya. Tapi kalau pohon sudah besar, susah. Makanya ibu-ibu banyak, Ustaz, saya susah ngajarin anak. Ya itu, tidak diajari sejak kecil sholat itu. Ya. Jadi dari kecil. Ya. Saya punya cucu itu dari 3 tahun, 4 tahun saya sudah suruh sholat. Ya. 6 tahunnya sudah biasa. Ya. Jadi jangankan 10 tahun, 6 tahunnya sudah biasa sholat. Jadi satu kebutuhan. Ya. Inilah peran ibu-ibu. Nah, setelah itu ibu-ibu, ya, 7 tahun, 10 tahun, anak-anak itu perlu disekolahkan. Jadi yang membentuk kepribadian anak itu ada 3. Ada berapa, Bu? Ini mohon maaf para pemirsa televisi Republik Indonesia, ibu-ibu yang di Masjid Istiqlal ini saya ajak bicara, mohon maaf. Sebab kalau tidak diajak bicara, khawatir mereka bicara sendiri. Ada berapa, Bu? Yang menentukan kepribadian anak untuk masa depannya ada 3. Pertama, orang tuanya. Orang tua itu lebih-lebih ibu. Ya, ibu. Maka ibulah yang memilih sekolah, ibulah yang memilih nanti anak mau pendidikannya di mana, ibu juga yang memilih anak ini mau makan apa. Nah, itu ibu. Ya. Itu begitu besar perannya ibu untuk menentukan kepribadian anak di masa yang akan datang. Baik, baik. Kemudian ibu harus memilih dengan siapa anak itu bergaul. Hati-hati. Ya. So, kadang-kadang di rumah disiplin tuh anak, tahu-tahu bergaulnya dengan orang, dengan temannya yang suka menggunakan narkoba. Narkoba itu dari narul kubro, api yang sangat besar, ya, narkotika dan obat-obat terlarang. Ada ibu-ibu nangis, Bu, di Polda Metro Jaya nangis. Pak polisi keluarkan anak saya itu baik. Iya, tapi ibu tidak tahu dengan siapa anak itu bergaul. Ternyata anak itu sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena pergaulannya. Maka ibu harus memperhatikan dengan siapa anak itu bergaul. Ya, baik Pak Kiai, menarik sekali kajian kita. Tadi begitu berat dan begitu besar peranan ibu dalam mempersiapkan generasi masa yang akan datang. Kita akan interaktif dengan bunda yang ada di Istiqlal. Silakan bunda yang ada di Istiqlal ingin bertanya kepada Pak Kiai. Suami saya 1 bulan yang lalu harus kerja ke luar negeri selama 2 tahun. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak kehilangan sosok ayah selama 2 tahun? Dan bagaimana saya harus bersikap? Ya, satu lagi pertanyaan, bunda, silakan. Bagaimana di zaman sekarang perempuan yang dijadikan objek promosi dari suatu produk atau iklan? Bintang iklan. Bintang iklan. Okay. Baik. Jadi yang tadi itu single parent namanya. Single parent. Ya. Sekarang itu namanya dunia globalisasi. Jadi flat, kayak piring. Ya. Jadi artinya globalisasi itu jadi semakin mendekat, global. Ya. Walaupun jauh nan di sana, ya, suami kita jauh di Amerika atau di Uni Soviet, ya. Nah, ini supaya anak tidak kehilangan kasih sayang dari orang tua. Itu kan sekarang ada ada telepon, ada apa lagi kalau anak muda itu? Email, apalagi Facebook, ya Facebook, ya. Jadi saya kira itu peran orang tua yang si bapak ini harus selalu berkomunikasi, menanyakan bagaimana kesehatannya, bagaimana belajarnya. Jadi walaupun jauh nun di sana, tapi tetap ada komunikasi. Nah, di samping itu ibu sebagai yang selalu dekat dengan anak tadi harus diperhatikan. Anak itu bagaimana terutama ibadahnya. Kenapa ibadahnya? Sebab kalau anak ibadahnya udah tekun, aman bu, aman. Kemudian memilih sekolah, memilih pesantren, ya. Nah, jadi kalau bisa di pesantren-pesantren yang mengajarkan di samping kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, tapi kecerdasan praktikal, hand. Umat Islam saat ini lemahnya di sini. Ibu punya HP, mana HP buatan Indonesia? Saya tanya. Ada enggak? Ibu di rumah punya motor, mana motor buatan Indonesia? Ibu pada punya mobil, mana mobil buatan Indonesia? Lemahnya kita di sini. Maka pilih pesantren, pilih sekolah yang mengajarkan, mencerdaskan ini, mencerdaskan ini, mencerdaskan ini. Secara kecerdasan ada 12. Bukan hanya kognitif, afektif, psikomotor, tapi managing time. Bagaimana cara mengatur waktu? Islam punya wal asri, memangkatkan waktu. Nah, ibu jadi harus jadi mewakili orang sebagai ya ibu, ya sebagai suami, ya. Yang penting kontrol kepada anak. Ya, bangunnya bagaimana supaya anak itu cepat tidur, cepat bangun, itu yang bagus. Ibu, kalau ibu pernah pergi ke London, sudah pernah ke Inggris belum ibu? Di Inggris itu bu, di sekolah-sekolah SMP, SMA di Inggris, ya, itu di bukunya selalu ada tulisan di belakangnya, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Cepat anda tidur, cepat anda bangun akan membuat orang sehat, kaya dan bijaksana. Jadi ibu-ibu harus kontrol anaknya tidur itu jam berapa. Kalau misalnya anak itu jam 11 masih keluyuran, itu anak akan dididik oleh lingkungan. Ya. Jadi harus memperhatikan bangunnya. Harus early to rise. Early itu artinya waktu sebelum waktunya, bahasa Inggris, ya. Jadi misalnya morning pagi-pagi, tapi kalau early morning itu pagi-pagi sekali. Ya. Jadi anak bangunnya ini harus dididik. Kalau misalnya tidurnya itu jam 11, jam 12, bangunnya jam 8, jam 7, ini madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Anak kita masa depannya suram atau on. Apa? Kalau tidurnya terlalu malam, bangun. Bagaimana bisa belajar matematika dengan baik? bagaimana bisa belajar fisika dengan baik, bagaimana bisa belajar astronomi, ya, statistik dengan baik, kalau tidurnya terlalu malam, bangunnya sampai siang. Yang kedua, nah ini, jadi kita tadi bagaimana ada wanita menjadi model iklan, bagaimana hukumnya? Ya. Kalau toh misalnya menjadi model iklan itu menutup aurat, ya, kayak Mbak Ulan ini, cantik kan ini? Cantik gak? Alhamdulillah. Menutup aurat, ya. Kemudian yang diiklankan itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, itu sah-sah saja. Jadi Islam itu tidak segala melarang. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, jadi ketiaknya kelihatan, ya, you can see, you kamu can dapat si melihat, ya. Jadi kalah ayamnya, kalah ayam itu kalau mau kelihatan ketiaknya, kalau mau bunyi ini nggak kelihatan. Walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan juga kasih sayang belayanmu. Tangan di atas, ketek kemana-mana. Ini sudah melanggar adabul mar'ah, adab perempuan. Perempuan, ibu akan mulia bila mana menjaga kodratnya, ya. Jangan ngikutin barat, ibu. Barat itu kebanyakan orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya. Jadi jangan main buka paha tinggi-tinggi. Banyak iklan-iklan itu merusak wanita itu sendiri. Jadi martabat wanita harus dipertahankan oleh wanita. Jangan martabat wanita dirusak oleh wanita itu sendiri. Baik. Setuju? Ya. Setuju. Baik. Jelas. Jarang ibu ada ceramah jelas seperti ini. Baik, Ustaz. Jeli sekali ya TVRI mencari penceramah. Jelas. Baik, kita masih punya beberapa pertanyaan yang ditujukan lewat email dan Facebook. Silakan Mas Budi. Ya, baik, terima kasih Mbak Ulan, pemirsa Pintu Cahaya TVRI. Ada email yang akan kami bacakan. Tentunya dari pemirsa TVRI, Pintu Cahaya TVRI. Itu dari Saudara Udin, Reseptor Mania, yang menanyakan, ya Pintu Cahaya, aku mau nanya, sekarang aku kelas 3 SMP, jadi pertanyaan saya bagaimana doa biar diberi kemudahan pas lagi ujian nasional, ujian sekolah. Terima kasih, mohon dikasih doanya Pak Ustaz. Ya. Jadi doanya itu, ibu-ibu saya sudah hafal, ya. Saya ikutin ya Bu ya. Rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doanya siapa coba, yo, yang bisa boleh pulang duluan. Doanya Nabi Musa ketika menghadap Ramses II atau Fir'aun, supaya dilancarkan jawaban-jawaban itu, ya. Nah, jadi gitu juga, supaya jawaban-jawaban ujian itu, tapi di samping itu harus belajar yang sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau hanya doa saja, Islam itu tidak. Sebab gini, laukana ilmu yudraku bil muna makana fil barriyati jahilan. Seandainya ilmu dapat dicapai dengan melamun, niscaya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Jadi belajar sungguh-sungguh. Man talaba syai'an jiddan fawajadahu. Siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti dapat, ya. Nah, jadi ada pepatah ibu dari Ibnu Rusy. Ibnu Rusy itu ulama besar tapi lahir di Spanyol, ya. Inilah yang mewarnai kehidupan barat karena semangat sebab dan akibat. Jadi hukum sebab dan akibat. Yeah. Jadi kata, maaf, kata Ibnu Rusy begini. Siapa yang mencari kemuliaan, ya? Siapa yang mencari kemuliaan, kemenangan, keberhasilan tanpa susah payah, nanti dia akan berhasil apabila burung gagak sudah berubah. gitu ya. Yeah. Nah, jadi hasilnya juga burung gagak. Jadi di samping doa tadi, Rabbis rohli, sodri, wayasirli amri, wahlu uqdatam min lisani. Banyak baca, anak kita banyak baca. Tidak ada orang pintar tanpa baca. Menurut saya peran ibu dalam mempersiapkan generasi muda bangsa sangat berpengaruh sekali, karena sikap dan perilaku seorang ibu akan dicontoh oleh anaknya atau modeling bagi anak-anaknya. Kemudian peran ibu itu sendiri mendidik anaknya dengan kasih sayang, mendengarkan curahan-curahan hati seorang anak dan membimbing anak-anaknya dalam belajar apapun, terutama akhlak. Ya pemirsa, peran ibu begitu strategis dalam membentuk kehidupan seseorang anak untuk mempunyai masa depan yang cerah. Untuk itu, marilah kita dengarkan kembali apa saja yang harus kita miliki sebagai ibu dan calon ibu untuk membentuk generasi muda yang baik dan tangguh. Kembali kepada Ustaz, silakan. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dan ibu-ibu yang cantik-cantik saya lihat di Masjid Istiqlal ini. Satu kelemahan. Kelemahan bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Umat Islam itu sekarang banyak, Bu, paling banyak di dunia. 22,026%. Melebihi Katolik, melebihi Protestan, melebihi Hindu, melebihi Buddha. Tapi sangat lemah dalam sains dan teknologi. Ke haji naik pesawatnya Boeing 747 buatan Perancis. Begitu sampai di King Abdul Aziz, ditarik oleh bis Hyundai buatan Korea. Memberitahu ke Indonesia, saya sudah sampai nih di Mekah, pakai HP buatan Swedia. Beli oleh-oleh buatan Hong Kong, Cina dan Jepang. Yang dari Arab Saudi hanya korma dan air jam-jam. Kita sangat lemah. Para haji memakai topi haji, memakai sorban. Itu buatan Cina, Jepang dan Amerika. Jadi mendidik anak, ingat ibu, jangan hanya ininya saja. Oh anak saya Pak Ustaz pinter, matematikanya 10, hafal Quran. Ya, yang namanya pinter ibu harus sinergi antara ini, otak, nalar, antara ini dan ini. Iya. Ustaz, tentunya perbincangan ini masih menarik dan kita masih ingin menunggu begitu ya kelanjutannya. Tetapi apa daya, kita ada di penghujung acara, luar biasa. Kita juga merasa kekurangan waktu begini ujungnya. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, akan disampaikan satu kesimpulan dari Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kiai Nandi Ajis yang telah menjelaskan kepada kita panjang lebar mengenai peran ibu dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Para pemirsa TVRI dan Bunda yang ada di Istiqlal, telah kita dengarkan dengan sesama tadi apa yang telah narasumber kita jelaskan, bahwa memang peran ibu adalah sangat besar dalam mendidik anak. Ya, dalam beberapa proses beliau katakan tahapan demi tahapan, dan juga tentu perlu anak-anak kita dididik berbagai keahlian, tidak saja IQ dan juga akhlak, hatinya dan juga tangannya memiliki skill-skill yang baik. Baik, para pemirsa Pintu Cahaya TVRI dan Bunda yang ada di Istiqlal, acara kita akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Nandi Ajis SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Ibu-ibu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini di Masjid Istiqlal, juga para pemirsa televisi RI di mana saja berada, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Serta mudah-mudahan Allah menjadikan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak solihin dan solihat. Amin. Yang dapat berbakti kepada Allah, dapat berguna hidupnya bagi nusa, bangsa dan agamanya. Amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummiyi wa ala li wa sahbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Nandi Aziz. Juga terima kasih Bunda sudah menemani di Pintu Cahaya hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bunda ya di lain kesempatan. Baik, Pintu Cahaya menebar kejujuran. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita di Pintu Cahaya hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mudah-mudahan kita selalu menjadi ibu dan calon ibu yang berkualitas. Akhirnya saya Wulan Peri, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan rekan saya. Budi Firmansa, terima kasih Mbak Wulan. Undur diri. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi jauh hati ini tetap.